نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena kita dipertemukan kembali di udara dalam rangka menempuh atau meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla dengan talabul ilm. Dan juga kita bersyukur Allah Azza wa Jal karena kita telah diberikan taufik untuk itu, karena tidak semua kaum muslimin diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal sehingga dengan mudah bisa menuntut ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana kita sampai kepada akhlak Rasul, yaitu disebutkan oleh Syekh, yaitu penulis kitab Tawjihat Islamiyah, وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، لمن النبي صلى الله عليه وسلم adalah orang yang paling lembut dan orang yang paling baik dalam bermuamalah dengan keluarganya, yaitu dengan istri-istri beliau صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang kelembutan, kelembutan adalah salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Rasulullah disanjung dan dipuji oleh Allah Rabbul Alamin. Bagaimana yang Allah Ta'ala katakan: wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Salah satu akhlak Rasulullah SAW yang sangat patut untuk dibanggakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terutama oleh Allah, yaitu sifat lembut beliau yang luar biasa. Rasulullah SAW memiliki sifat lembut yang sangat dahsyat, dan bisa kita lihat pada realita hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah, ketika beliau bermuamalah dengan para sahabatnya, ketika beliau bermuamalah dengan istri-istri beliau dan seterusnya. Begitu dahsyatnya kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Sampai Allah taala katakan tadi rahmatan minallahi lintalahum, berkat rahmat dari Allah lah sehingga engkau mampu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walakun taqabban ghalidhal qalbi lan qabba min hawli, jika seandainya engkau bersikap kaku ghalidhal qalb dan berhati keras, lan qabba min hawli, niscaya orang-orang di sekitarmu akan menjauhimu. Rasulullah alaihi wasallam memiliki sifat lembut, memiliki akhlak lembut adalah berkat rahmat Allah azza wajalla. Lalu setelah beliau memiliki akhlak tersebut, sehingga beliau dipuji oleh Allah jalla wa'ala, dan beliau juga adalah orang yang sangat lembut terhadap orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala sifati beliau dengan sifat lembut beliau dan sifat rahmat beliau terhadap orang-orang beriman, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang mulia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian, yang berasal dari kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh akan membuat sedih setiap apa yang membebani kalian. Sungguh akan membuat hatinya sedih setiap beliau mendapati apa-apa yang akan membebani dan memberatkan umatnya, memberatkan kalian, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, sungguh besar perhatian Rasulullah alaihi wasallam terhadap kalian, terhadap orang-orang yang beriman. Dan terhadap orang-orang beriman, Rasulullah ada ra'uf, sangat lembut dan sangat sayang. Inilah yang Allah Ta'ala tegaskan tentang sifat lembut Rasulullah salawatullahi wassalamu alaihi. Dan beliau alaihi wassalam pun turut menjelaskan akan pentingnya dan wajibnya bersikap lembut, memiliki akhlak lembut. Dan banyak hadis-hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah alaihi wassalam berfirman, bersabda dalam hadis yang datang Imam Bukhari dan Muslim, beliau alaihi wassalam sabda, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru, permudahkanlah, jangan dipersulit, dan berilah kabar gembira, berilah kabar-kabar yang dapat menyenangkan hati manusia, dan jangan lakukan dan jangan berikan hal-hal yang akan membuat mereka semakin takut dan semakin menjauhi Islam. Demikian pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sampai sanadnya kepada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru." Berilah kabar gembira dan jangan buat manusia lari darimu. Dan mudahkanlah dan jangan dipersulit. Dan bagaimana Nabi alaihi wasallam memperlakukan seorang Arabi, seorang Badui yang kencing di Masjid Nabawi, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat bereaksi dengan kemarahan yang sangat besar. Begitu besarnya kemarahan sahabat sampai mereka mencaci maki Arabi tersebut, seorang Badui tersebut yang kencing sembarangan, dengan kata-kata, dengan caci maki yang beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi ketika Rasulullah SAW berada tengah-tengah mereka, lalu Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menghentikan kemarahan mereka, caci maki mereka terhadap Arabi tersebut, terhadap orang Badui tersebut. Dan beliau mengatakan dalam sabdanya, biarkan dia meneruskan kencingnya. Wahriku ala baulihi sajlan mimma aw zanuban mimma fa inna mab'atum muyassirin walam tub'atum mu'assirin. Biarkan dia meneruskan kencingnya. Biarkan dia meneruskan untuk membuang air kecilnya. Dan siramlah tempat di mana dia menyalurkan air seninya dengan segayung air sebelumnya kalian. Tidak diutus oleh Allah Azza wa Jal. Kita semua umat Islam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi orang yang mempermudah. Tidak usah terus dengan marah-marah. Tidak perlu dengan emosi. Kenapa kita menyikapi? Apalagi dia adalah orang yang badui. Orang yang sangat tidak mengerti tentang etika. Sangat tidak mengerti tentang akhlak. Tata krama. Kenapa kita harus memperlakukan orang dengan perlakuan yang sama? Antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Mudahkanlah perkara. Setiap perkara. Sikapi dengan lembut. Dan kita. Kita tidak diutus oleh Allah. Kita tidak diperintah oleh Allah. Untuk menyikapi segala perkara dengan emosi. Dengan penuh kemarahan. Ini sabda beliau alaihi wasallam. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya sikap lembut Rasulullah SAW dan badui dan dirasakan betul oleh sang badui tersebut. Sampai sang badui merasakan kelegaan hati yang kelegaan hati yang begitu besar, begitu sempurna, sehingga dia merasakan kenikmatan yang tiada tara yang ia rasakan oleh hatinya. Sehingga dengan polosnya ia mengucapkan kata-kata sebagai komentar, sebagai respon dari tersebut terhadap sikap lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahummarhamni warham Muhammada wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad, rahmati aku dan rahmati Muhammad, dan jangan kau berikan rahmat kepada selain kami. Subhanallah, seorang badui, seorang yang awam, seorang yang jahil, yang tidak mengerti apa-apa, yang datang dari pelosok, dari desa yang jauh, yang tidak sampai kepada mereka dakwah Rasulullah SAW secara terperinci, sebagaimana yang dialami dan diterima oleh para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum arda. Rasulullah SAW menyikapinya dan memperlakukannya seperti orang awam. Walaupun dia melakukan suatu kesalahan yang fatal, dan ini ada menimbulkan suatu pelajaran yang penting, bahwasannya kita harus dan wajib memperlakukan orang sesuai dengan kemampuan ilmu mereka. Tidak boleh seorang memperlakukan orang awam seperti memperlakukan orang yang memiliki ilmu. Tidak boleh kita memperlakukan awam seperti kita memperlakukan orang-orang yang memiliki ilmu, walaupun orang-orang awam tersebut melakukan suatu kesalahan yang fatal secara syariat Islam. Ingat, apakah membuang air kecil atau kencing di masjid itu bukan suatu kesalahan yang fatal? Ini kesalahan yang fatal. Tapi apa kalau Rasulullah SAW marah? Beliau tidak marah. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah sahabat. Tetapi sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari orang badui, yang tidak mengerti apa-apa tentang hal-hal yang pantas dan hal-hal yang tidak pantas. Mana yang termasuk etika dan mana yang bukan termasuk etika. Mereka tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti. Mereka awam. Dan ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh bersikap keras, memperlakukan dengan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Allah saja mengatakan, Afana ja'al muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan memperlakukan orang-orang muslim seperti orang-orang yang jahat, orang-orang yang taat, orang-orang yang baik seperti orang-orang yang memperlakukan orang yang baik seperti kami memperlakukan orang-orang yang jahat? Tidak. Itu Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Adil. Demikian pula kita harus bersikap adil. Dan inilah salah satu hal yang merupakan perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Kita harus memperlakukan orang awam dengan bijak. Kita tidak boleh terlalu keras memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan orang-orang yang sudah mengerti dan sudah memahami tentang Islam. Dan bagaimana pula kelembutan yang ditekankan Rasulullah SAW terhadap istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW mendapati, dan demikian pula Aisyah mendapati orang-orang Yahudi yang melintasi rumah Rasulullah SAW, lalu mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Rasulullah SAW karena kedengkian yang ada pada hati mereka, hasad min indi anfusihim, sebagaimana Allah telah tegaskan dalam ayatnya yang mulia, di mana mereka sangat dengki, sangat benci Rasulullah SAW. Ditambah lagi bahwa mereka mendapat Rasulullah, mendapatkan Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka, karena mereka tidak ridha apabila ada sosok seorang Nabi, apabila ada sosok seorang Nabi yang bukan berasal dari Yahudi. Itulah karena kedengkian mereka dan ta'assub mereka yang luar biasa terhadap ras mereka, terhadap Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dengan Yahudi dan sangat melecehkan orang-orang yang bukan berasal dari Yahudi. Sampai hal itu pun dirasakan Rasulullah SAW. Dan mereka pun mengungkapkan sikap benci mereka Rasulullah SAW bila senantiasa memplesetkan ucapan salam dengan dihilangkan lamnya dengan mengatakan Assalamualaikum, yang seharusnya Assalamualaikum, tetapi mereka menyampaikan hal tersebut, mengucapkan salam yang seharusnya Assalamualaikum, tetapi mereka memplesetkan kata-kata tersebut mengatakan Assalamualaikum, yakni al-maut, ya, di mana mereka mendoakan kehancuran, mendoakan kematian dengan cepat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendoakan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cepat mati, cepat mengalami kebinasaan dengan mengatakan Assalamualaikum. Aisyah sangat mendengar kata-kata orang Yahudi tersebut, sehingga murka, sangat marah sekali Aisyah, ibu kita semua radhiyallahu anha. Dan Rasulullah Sallam pun cepat merespon dan menjawab ucapan Yahudi tersebut dengan mengatakan Waalaikum, dan kalian pun demikian. Tapi Aisyah tidak terima. Aisyah tidak memperhatikan dengan baik perkataan Rasulullah Sallam. Lalu Aisyah pun mengungkapkan kemarin mengatakan, kalian adalah orang-orang yang kurang ajar. Kalian adalah orang-orang yang berakhlak seperti binatang. Kalian adalah, dengan kata-kata yang diucapkan oleh Aisyah sebagai ungkapan emosi dan kemarahan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, mahlan ya Aisyah, tenang, tidak perlu marah, tidak perlu engkau menanggapi tindakan dan perilaku mereka dengan kemarahan, dengan emosi. Kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu harus emosi? Kenapa? Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah kau tidak mendengar perkataan mereka? Apakah kau tidak mendengar ucapan mereka yang sangat tidak pantas diucapkan kepada seorang Nabi? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, apakah kau tidak memperhatikan apa yang telah diucapkan untuk kepada mereka? Aku dari awal sudah mengatakan, ketika mereka mengucapkan Assalamualaikum, lalu aku mengucapkan kepada mereka Waalaikum, dan demikian pula kalian. Apakah tidak cukup dengan perkataan seperti itu? Tidak perlu kita membahas dengan ucapan-ucapan yang melebihi daripada ucapan mereka. Cukup dengan balasan, dengan kata-kata balasan yang singkat namun padat. Cukup. Kalau kalian mendoakan kebaikan, bagi kalian pun demikian. Kalau kalian mendoakan kecelakaan, keburukan, maka kalian pun demikian. Subhanallah. Ufiqa Rasulullah SAW, Rasulullah mendapatkan taufik dari Allah SWT dengan menjawab dengan jawaban yang sangat baik dan sangat tepat untuk diberikan pada Yahudi tersebut. Tidak perlu dengan mencaci maki, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kotor. Lalu Rasulullah SAW menyatakan sabdanya, dalam sabdanya yang beliau, sabda beliau yang sangat mulia dalam riwayat Bukhari, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur riqqa fil amri kulli. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, di mana Rasulullah sabda, ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur riqqa wa yu'ti 'ala rizqi ma la yu'ti 'ala al-'urf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan pada seluruh perkaranya. Dalam riwayat Muslim, beliau berkata, wahai Aisyah, sungguhnya Allah maha lembut dan mencintai kelembutan. Dia akan memberikan ganjaran, memberikan balasan, memberikan hal-hal yang sangat besar pada kelembutan, yang tidak Allah berikan pada kekerasan dan pada emosional. Dan juga Allah akan memberikan pada kelembutan, ganjaran, balasan, dan hal-hal lainnya yang tidak Allah berikan kepada hal-hal yang berseberangan dan berlainan dengan kelembutan. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang menekankan akan pentingnya dan wajibnya untuk bersikap lembut. Di mana beliau alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa لا يكون في شيء إلا زانا ولا ينزع في عن شيء إلا شانا. Tidaklah kelembutan berada pada sesuatu melainkan dia akan memperindahnya, dan tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu tersebut melainkan sesuatu tersebut akan menjadi buruk atau akan terkesan sangat buruk. Demikian pula riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhram rifq yuhramul khair." Barang siapa yang anti kelembutan, barang siapa yang anti kelembutan, maka dia akan jauhi dari segala bentuk kebaikan. Barang siapa yang anti kebaikan, anti kelembutan, maka dia akan jauhkan, maka ia akan dijauhkan dari segala kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Para pendengar Radio Roja, dimanapun anda berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kelembutan wajib ada pada diri kita. Kelembutan itu harus ada pada diri kita, yaitu karena melihat keutamaan kelembutan, keistimewaan kelembutan, maka kita wajib untuk bersikap lemah lembut pada seluruh perkara hidup kita. Lembut ketika bermuamalah dengan keluarga kita, lembut bersikap lemah lembut ketika kita bermuamalah dengan keluarga kita, dengan saudara kita, lembut bersikap lemah lembut ketika kita bermuamalah dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, lembut bersikap lemah lembut ketika kita bermuamalah dengan siapapun, dengan tetangga kita, dengan orang-orang sekitar kita yang tidak kita kenal, apalagi yang kita kenal. Lembut dalam berdakwah, lembut dalam menegakkan amar ma'ruf munkar pada seluruh perkara umat Islam, maka dia atau mereka harus menghadirkan sikap lembut, karena kesikap lembut adalah solusi, terutama di zaman di mana banyak kaum muslimin yang sangat sensitif sekali, yang sangat sensitif, di mana permasalahannya, permasalahan yang tidak kunjung selesai karena masing-masing menghadirkan emosional. Padahal ma'af muslimin, apabila diselesaikan secara keluargaan, selesai. Tidak perlu dengan hukum, tidak perlu menggunakan hukum-hukum yang berlaku, tapi bisa diselesaikan dengan secara kelembutan. Bayangkan subhanallah, berapa banyak masalah-masalah yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi antara kaum muslimin atau di antara manusia, bisa diselesaikan secara keluargaan. Kenapa? Keluarga adalah bentuk kelembutan ma'af muslimin. Tidak perlu dengan emosi, tidak perlu dengan kemarahan. Jika tidak heran kalau Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabatnya ketika meminta wasiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, jangan kamu marah, janganlah kamu menjadi orang yang mudah marah. Lalu beliau mengulangi lagi, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Lalu Rasulullah pun mengulangi kembali, mengatakan, janganlah kamu mudah marah. Lalu orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin wasiat yang bermanfaat bagi diri saya, manfaat penting. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi wasiat yang mengatakan, "La taqbas, janganlah kamu menjadi orang yang mudah marah." Berulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Mengapa kemarahan itu harus kita hindari pada setiap perkara? Pada setiap perkara hidup kita. Mengapa kelembutan harus kita selalu hadirkan pada setiap perkara hidup kita? Karena kelembutan itu akan menimbulkan kelegaan hati. Li'anna al-rifq wal-lin yudu al-insyirah fi sadr wa ladzatan fil qalb." Karena kelembutan itu akan terasa nikmat. Nikmat rasanya di hati. Nikmat rasanya di dada. Semua orang secara fitrah akan merasakan lezatnya dan nikmatnya kelembutan. Semua perkara akan terasa indah, akan terlihat indah ketika dipenuhi oleh kelembutan. Ketika dihadapi, disikapi dengan kelembutan. Kenapa kita harus mengatasi setiap perkara kita dengan kemarahan, dengan emosi? Karena hal tersebut adalah hal yang bertentangan perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makna lembut ma'asyar muslimin, kalau kita melihat dan mengacu pada dalil, makna lembut artinya tidak mudah marah. Kemudian juga makna lembut sebagai yang ditunjukkan oleh dalil adalah tidak mudah tersinggung. Makna lembut yang berikutnya adalah tidak mempersempit perkara-perkara yang bersifat luas. Tidak terburu-buru dalam hukumnya sesuatu yang masih dikhilafkan para ulama. Memilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Menghindari sikap-sikap yang dapat menggores hati manusia, baik secara syarak maupun secara kebiasaan manusia. Itu lembut. Makanya para ulama mengatakan kelembutan itu bisa dengan perkataan, juga bisa dengan kelembutan, bisa dengan dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau kita ingin lembut, hadirkan kelembutan pada perkataan kita, tutur kata kita. Baik itu perkataan yang bersifat haram, atau perkataan yang dianggap tabu, yang dianggap tidak pantas, yang dianggap kasar oleh masyarakat. Sikap lembut dalam perbuatan dan sikap, sikap-sikap yang tidak pantas, sikap-sikap yang arogan, kita harus hindari. Yang dianggap haram dan dianggap kasar oleh kebiasaan manusia, kita harus hindari. Kalau memang kita ingin betul-betul bersungguh-sungguh menghadirkan kelembutan dalam kehidupan kita, kita juga tidak boleh terburu-buru. Terburu-buru dalam menyikapi suatu perkara yang dikhilafkan para ulama, mengatakan haram padahal sesuatu tersebut masih dikhilafkan para ulama, dan kita mau bersikap dengan haraman tersebut. Ini adalah suatu sikap yang berdenang kelembutan. Mengatakan wajib, mengatakan bid'ah pada suatu perkara tersebut masih dikhilafkan para ulama. Kenapa kita terburu-buru, ma'asyar muslimin? Suatu perkara yang dikhilafkan para ulama, pada para ulama mengatakan kaidah, mengatakan kaidah al-muftarida baina ulama, yang berlaku di antara para ulama dan juga berlaku bagi kita adalah la inkara fil masail al-mukhtalaf fiha. Tidak boleh ada pengingkaran pada permasalahan-permasalahan yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Kenapa kita harus mempertahankan pendapat kita dan memaksakan pendapat kita kepada orang lain, terhadap orang lain, pada permasalahan tersebut masih diperdebatkan para ulama? Kenapa kita harus mempersempit perkara? Kita harus mengatakan suatu perkara itu bid'ah padahal para ulama sendiri tidak sepakat bahwa hal tersebut adalah bid'ah. Ini adalah sebuah bentuk kelembutan. Tidak terburu-buru dalam menghukumi sesuatu. Hati-hati. Para ulama saja ada orang-orang yang sangat hati-hati. Tentu saya kira itu adalah suatu hal yang wajar, di mana terburu-buru, ya, ketergesaan atau sikap yang tergesa-gesa dan terburu-buru hanyalah sikap yang dilakukan oleh orang-orang yang dangkal ilmunya, yang sedikit ilmunya, berbeda dengan orang-orang yang sangat matang ilmunya dan sangat dalam ilmunya dan pemahamannya, di mana mereka tidak akan pernah terburu-buru. Makanya hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa salah satu tanda kiamat di mana dikatakan ayutlabul ilmu inda al-asagir, yaitu menuntut ilmu, salah satu tanda kiamat adalah adanya upaya untuk menuntut ilmu dari orang-orang yang masih kecil. Kecil di sini adalah kecil umurnya, sebagaimana disebutkan oleh pengertian dan penjelasannya oleh para ulama, yaitu kecil umurnya. Kenapa kecil umurnya? Banyak orang-orang yang menuntut ilmu dari orang-orang yang masih muda belia, dan itu merupakan tanda kiamat, karena orang yang muda itu memiliki api emosional yang begitu bergelora, yang begitu menyala-nyala. Jadi dia tidak hati-hati, dia tidak memiliki kepadaman, tidak memiliki keademan hati dalam menyikapi itu, dengan lebih cenderung menyikapinya dengan emosi, dengan terburu-buru. Lain halnya dengan orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Maka dalam menyikapi dan menilai sesuatu, dia lebih hati-hati, lebih melihat dampaknya, lebih melihat dampak ke depan. Ya, itulah hikmahnya mengapa Rasulullah SAW mengatakan kalau pada salah satu tanda kiamat adalah dituntut, di mana ilmu agama dituntut dari orang-orang yang masih muda belia. Lembut juga kita perhatikan, lembut dalam artinya kita jangan mudah tersinggung. Jangan mudah tersinggung. Orang-orang yang mudah tersinggung menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lemah imannya. Kenapa kita mudah tersinggung? Apa yang membuat kita marah? Apa? Karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. hanya satu kemarahan yang menjadikan masalah, ketika agama Allah dilecehkan, ketika agama Allah diinjak-injak, hormat Allah diinjak-injak, dihina, kita harus marah. Itu pun marah sesuai dengan kapasitas kita. Kemarahan yang harus kita ungkapkan, yang kita harus luapkan, itu pun harus bersifat profesional. Tidak boleh lebih dari ukurannya, tidak boleh lebih dari, atau tidak boleh bersifat tidak wajar. Harus sesuai dengan porsinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Islam, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, ma'asul muslimin. Yang perlu kita tekankan pada saat sekarang ini adalah kewajiban kita, kita semua, wahai para kepala rumah tangga, untuk bersikap lembut terhadap istri-istri kita. Terutama, hal ini adalah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Bersikap lemah lembut terhadap istri-istri kita adalah suatu hal yang wajib, merupakan perkara yang wajib, yang diwajibkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dan surat An-Nisa ayat 19, Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan istri-istri kalian dengan ma'ruf. Itu perintah Allah Jalla wa'ala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Ya, jagalah istri-istri kalian dengan baik. Jagalah, perlakukanlah istri kalian dengan baik. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa innal mar'ah khuliqat min dhala. Wa in a'waja ma fi dhala a'la. Wa in a'waja ma fi dhala a'la. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Wa in faraqtahu lam yajal a'waj. Fastausu bin nisa'i khaira. Perlakukan istri kalian dengan baik. Sikapi istri kalian dengan sikap yang baik. Sungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk. Karena tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas pada bagian tulang, padahal adalah tulang rusuk yang berada pada bagian atas. Jika engkau hendak meluruskan tulang tersebut, maka dia akan patah. Jika engkau membiarkannya bengkok, maka dia akan bengkok. Oleh karenanya, wanita itu adalah makhluk yang sangat sensitif. Makhluk Allah Jalla wa'ala yang banyak memiliki kekurangan. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam hari. Mengomentari kabar yang sampai kepada dia mengatakan, lari selamat, tidak akan selamat. Suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan jiwa seperti yang dimiliki oleh wanita. Seperti yang dimiliki oleh para laki-laki. Mereka tidak memiliki kesempurnaan akal sebagaimana dimiliki oleh para laki-laki. Allah Maha Adil. Ya, itu Allah Maha Adil. Karena wanita disesuaikan dengan kodratnya. Dan laki-laki pun disesuaikan dengan kodratnya. Wanita punya kelebihan. Di sini kita ingin sedang membahas wanita. Bukan berarti sedang menyudutkan wanita. Tidak sama sekali. Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha sempurna. Tidak akan ada kesalahan dan kekeliruan pada proses penciptaan Allah. Wanita diciptakan seperti itu, sesuai dengan kodratnya. Justru dengan begitulah wanita menjadi sempurna. Laki-laki diciptakan sesuai dengan kodratnya. Dengan begitulah laki-laki menjadi sempurna. Setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Bahkan semuanya sempurna. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak ada satupun yang kau ciptakan di dunia ini, di alam semesta ini, yang sia-sia ya. Ya Allah. Wanita justru menjadi indah dengan kekurangannya tersebut. Dengan kekurangannya tersebut, sehingga laki-laki bisa menutupi kekurangan wanita. Demikianlah pula wanita memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan misalnya, Allah katakan dalam masalah rumah tangga, dalam proses pernikahan, Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Agar apa kalian wahai laki-laki mencari pasangan hidup dari wanita, dari kaum wanita? Agar kalian wahai laki-laki dengan mendapatkan pasangan hidup, dengan mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan idaman hati, kalian mendapatkan ketenangan. Laki-laki kalau sudah menikah itu tenang, luar biasa, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan hati yang tiada tara, yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Itu kelebihan wanita, di mana mereka bisa menenangkan hati laki-laki yang selama ini mengalami kegundahan, mengalami ketidaktenangan karena selama ini dia terkena fitnah-fitnah selama belum menikah. Jadi banyak sekali, maaf senin, ya, kekurangan dan kelebihan yang ada pada laki-laki dan wanita. Justru dengan begitulah, itulah bentuk apa namanya dinamika kehidupan. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah dengan istri harus dengan lembut. Harus dengan baik karena wanita banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Perhatikan apa yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mar'ata khuliqat min dhara', bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk, itu tulang yang bengkok. Maka kita harus wahai para suami menyadari dengan baik setelah apapun istri kita, seburuk apapun agamanya, dia tidak akan sesuai dengan, tidak akan mampu selalu membahagiakan kita. Tidak akan mampu menjadi orang yang tidak akan pernah mengecewakan kita, tidak mungkin. Karena kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk, tulang yang bengkok, artinya kecenderungan wanita untuk selalu mengecewakan kita, wahai para suami. Mungkin, sangat kuat kecenderungannya para wanita mengecewakan kita, tidak akan pernah memuaskan kita, atau susah dan sulit untuk memuaskan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Memuaskan bukan dalam konteks hubungan intim, tetapi memuaskan dalam seluruh perkara rumah tangga, dalam hal-hal yang kecil, dalam hal memasak, dalam hal sikap, dalam berpakaian, dalam masalah uang keuangan, dalam masalah tata ruang atau mengatur barang-barang yang ada di rumah, semuanya masalah-masalah kecil. Tidak mungkin wanita istri-istri kita selalu memuaskan kita, tidak mungkin. Yang tidak pernah mengecewakan kita itu tidak mungkin. Sehingga Allah mengatakan dari sabda sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa in istaqamat fi diniha wa lan tastaqima fi ma taqdawti bi ma taqdihi tabi'atuha. Sekali apapun seorang wanita, semoga apapun agamanya, dia tidak akan mungkin menjadi wanita menjadi wanita idaman 100%, itu tidak mungkin. Menjadi istri idaman 100% tidak mungkin. Mungkin persentasenya lebih banyak yang memuaskan. Dikatakan istri idaman, istri ideal adalah dia banyak memiliki kelebihan. Ada kekurangannya. Ah, itu. Baru dikatakan istri yang saleha. Tapi kalau sempurna, 100% tidak mungkin. Apalagi mungkin kekurangan-kekurangannya pada hal-hal yang sangat menyinggung perasaan kita. Nah, di situ tentu kepandaian kita dalam mengatur dan memelit hati kita. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari tidak mungkin ada satu pun wanita di dunia ini yang sempurna, yang bersih dari aib dan kekurangan 100%. Tidak mungkin ada satu pun di dunia ini seorang wanita yang selalu memuaskan dan tidak pernah mengecewakan suaminya. Tidak mungkin. Oleh karenanya, seorang apapun seorang istri, pasti si suami akan mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan keinginannya. Dan disitulah ya, keindahan rumah tangga, di mana si suami pandai menyesuaikan diri, pandai menempatkan diri, pandai dalam bersikap atau menyikapi istrinya dengan segala kekurangannya. Walihada arsada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istamta'a bi 'ala ma fihi min iwad. Nikmatilah istri kalian. Nikmatilah istri kalian. Nikmatilah kehidupan rumah tangga bersama istri kalian dengan segala kekurangan yang ada padanya. Karena istri yang saleh adalah istri yang memiliki banyak kelebihan meskipun ada kekurangan-kekurangan. Karena istri yang tidak saleh adalah istri yang banyak memiliki kekurangan-kekurangan yang disikapi dengan cara-cara yang haram. Ini yang harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimin. Jadi kita harus betul-betul memperlakukan istri kita dengan baik, dengan lemah lembut. Apabila kita mendapatkan kedurhakaan, pertentangan, kedurhakaan istri, misalnya istri melawan, berani membentak suami, dan ini saya kira sudah menunjukkan suatu hal yang biasa ya. Istri berani membentak suami, istri tidak takut suami, berani sama suami. Subhanallah, ini fitnah. ini merupakan suatu perkara yang besar dalam Islam. Padahal istri-istri harus tahu bahwa surganya istri adalah suami. Sampai Nabi SAW mengatakan, mengapa kali berkata kepada seorang wanita yang sudah berumah tangga, yang sudah memiliki suami, kenapa kamu tidak maksimal dalam melayani suamimu? Karena pada suamimu terletak surga. Karena pada suamimu terletak surga. Surga istri adalah suami, para jamaah. Oleh karenanya, istri juga harus berhati-hati dalam bersikap terhadap suami. Harus berlemah lembut terhadap suami. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membalas kebaikan suami, membalas keutamaan suami. Bahkan Nabi SAW pun mengatakan, jika seandainya seorang suami memiliki luka yang sampai bernanah, lalu sang istri menjilati luka yang bernanah tersebut dan memiliki dan mengandung banyak darah dan nanah, lalu menjilatinya sampai bersih, maka perbuatan istri tersebut belum dianggap telah membalas kebaikan suami. Bagaimana pula Nabi SAW mengatakan, "Law amartu ahadan amartu imra'atan tasjuda li zawjiha li adami haqqi 'alayha." Jika seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena begitu besar hak suami atas istri. Ketika kita mendapatkan, yaitu para suami, ketidaktaatan istri, kedurhakaan istri, maka kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Bertindak semau kita. Ikuti prosedur. Ikutilah ketentuan Allah Azza wa Jalla dalam rangka memperbaiki diri kita. Kita tidak boleh dalam menyikapi ketidaktaatan, kedurhakaan istri kita dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Atau membiarkan dia durhaka. Membiarkan dia tidak taat, kita membiarkan, kita diam. Itu tidak benar. Kita wajib memperbaiki istri kita. Kita tidak boleh membiarkan ketidakbaikan istri kita, keburukan istri kita, karena Allah Ta'ala katakan, "Wa'alaikum ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita wajib memberikan arahan dan bimbingan dan memperbaiki istri kita menjadi istri yang baik, menjadi istri yang salehah. Fikirlah umumnya istri sekarang ada istri-istri yang berani melawan suami atau berani untuk tidak taat terhadap suami. Bagaimana caranya kita dalam menghadapi ketidaktaatan istri? Itu pun dituntut kelembutan. Pada saat itu dituntut kelembutan. Bagaimana caranya muslimin? Bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk melalui tahapan-tahapan dalam rangka memperbaiki istri kita? Yang pertama adalah dengan memberikan nasihat. Fa'idhuhun, kata Allah Azza wa Jalla, nasihati mereka. Zakirhum billah, ingatkan mereka tentang Allah. Tanamkan akidah pada diri mereka. Ingatkan hikmah-hikmah, alasan-alasan mengapa wanita itu harus begini, harus begini, harus begini. Apa manfaatnya? Dengan lemah lembut, dari hati ke hati, dengan penuh romantis, dengan penuh kemesraan. Tidak, kamu istri ini tidak tahu diri. Kamu ini begini, begini, begini, begini. Dibentak. Tidak ada kekerasan, tidak ada hal-hal yang bersifat kasar, itu menenangkan hati, menenteramkan batin, itu tidak ada. Lembut, dari hati ke hati. Kalau perlu nasihati istri di tempat tidur, atau di ruang khusus, yang sangat private, sangat pribadi sekali. Nasihati istri dari hati ke hati. Jangan pernah nasihati istri di depan orang. Karena menasihati di depan umum, di depan orang, itu merupakan penghinaan, bukan bentuk nasihat. Al-Imam Syafi'i Allah Ta'ala mengatakan, jauhkan nasihat di depan umum. Fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-ta'yir, karena nasihat yang dilakukan di depan umum merupakan bentuk pelecehan, bentuk penghinaan, dan bukan nasihat. Mana kalau suami tidak peduli, sangat cuek, sangat tidak peduli. Ketika dia marah sama istrinya, ketika mendapatkan ketidaktaatan dan kedurhakaan istri, dia mencaci maki istrinya di depan orang. Inna lillahi wa inna raji'un. Apakah istri suami yang saleh seperti itu? Di depan keluarganya. Maka dipermalukan istrinya di depan keluarga suami. Dia tidak boleh, dia tahan. Dicari waktu yang tepat, dia cari tempat yang pas. nasihati dia dengan lembut. Karena istri itu suka kelembutan. Istri itu suka lembut secara fisik. Kita belai rambutnya. Lembut dengan perkataan. Sampaikan kata-kata yang lembut, yang menyentuh hatinya. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa? Apa memang begini? Jadi dengan kata-kata yang lembut, nasihatilah dengan ayat atau dengan apapun yang sangat menyentuh hatinya. Kalau juga tidak berubah, baru Allah katakan wahjurhunna fil mawaji. Pisah ranjang. Pisah ranjang, tetapi sebelum kita pisah ranjang, coba periksa dulu apakah kita sudah maksimal dalam menasihati istri kita. Apakah kita sudah maksimal dalam menasihati istri kita? Saya sudah nasihati, saya sudah nasihati Ustaz. Istri saya, tapi memang dia memang mengingat kita berikan kepada orang lain. Dan dianggap baik oleh manusia, maka harusnya kita berikan dulu kepada istri kita sebelum kita berikan kepada orang lain. Tapi kesalahan fatal yang terjadi adalah kita terhadap sahabat kita baiknya luar biasa. Terhadap tetangga kita lembutnya luar biasa. Tapi kalau istri kasar, kalau manusia tidak pernah bersikap lembut dan tidak pernah berkata lembut. Kalau dengan kemarahan dengan tetangga sangat lemah lembut. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Berikan semua kebaikan yang dianggap baik oleh syarak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berikan semua kebaikan yang dianggap baik oleh Islam dan dianggap baik oleh manusia kepada istri dulu, kepada keluarga dulu, baru setelah itu kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku dan saya adalah yang terbaik bagi keluarga saya. Demikian mungkin yang bisa kita urai dan bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, segala kurangan dari hawa nafsu saya dan dari syaitan, segala kelebihan dari Allah Jalla wa'ala dan taufik darinya. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Naam, para pendengar, demikianlah materi yang disampaikan oleh beliau. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi soal jawab, Ustaz. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, Ustaz. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar, selanjutnya kita akan ikuti soal jawab yang akan kita simak dari pertanyaan Anda semuanya dan juga jawaban dari Ustaz. Tapi sebelumnya kita akan angkat dari pesan singkat, Ustaz. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan di sini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Bagaimana memberi jawaban kepada kaum liberal dan kaum feminis dari kalangan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, apa akibatnya? Akibatnya akan menurunkan wibawa pemerintah. Akibatnya akan menimbulkan mafsadah, di mana mereka pelaku maksiat tidak terima diperlakukan seperti itu. Mereka menggunakan masa yang sama. Dia undang para preman-preman. Lalu akhirnya terjadi tawuran, terjadi pertempuran, terjadi apa? Terjadi pergulatan secara fisik. Akhirnya terjadi peperangan. Akhirnya membuat kekacauan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan apa, mengganggu stabilitas keamanan. Subhanallah, dan banyak lagi dampak-dampak yang lain. Kemudian menimbulkan kesan. Kesan apa? Kesan kasar, kesan keras yang diberikan, ya. Kesan keras yang timbul daripada orang-orang non-muslim. Oh, Islam begini, orang Islam begini cara mengingkarinya, cara mengatasi masalah begini caranya, keras, kasar. Akan membuat mereka, orang-orang yang berada di luar Islam, semakin merasa jijik dengan Islam. Padahal Islam tidak salah, Islam bertakfiri dari semua itu. Yang salah adalah oknumnya. Jadi kita katakan di sini, cara-cara mereka dalam mengingkari kemungkaran adalah cara yang tidak sesuai dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelembutan pun dituntut oleh semua orang yang menegakkan amar nahi mungkar. Maka kalau kita bukan penguasa atau orang yang memiliki kekuatan, dalam arti kata bukan orang yang dipercaya oleh pemerintah, ya, kita hanya warga negara biasa, maka cukup kita ingkari dengan lisan kalau kita punya ilmu. Kalau kita tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya ilmu, maka cukup ingkari kemungkaran dengan hati kita, karena itu merupakan suatu hal yang sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terakhir dari Ibu Nika di Ciputat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu silakan pertanyaannya. Ustaz, saya mau tanya. Ada hadis yang sahih enggak yang bilang jika suami itu menikah lagi tanpa izin istri pertama itu pernikahan dengan yang kedua itu halal, karena terjadi sama bapak saya. Jadi saya diketahui sama calon ibu tiri ibu saya masih ada gitu, Ustaz. Iya, iya. Cukup. Saya ini bertentangan ya. Iya. Cukup. Jadi, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Yang jelas izin istri itu tidak dianggap dalam proses poligami. Izin istri pertama tidak dianggap atau tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi keabsahan akad antara suami dengan istri berikutnya. Itu tidak berpengaruh karena itu tidak dianggap dalam Islam. Tetapi tetap Islam menganjurkan untuk mempertimbangkan dari sisi sosial, ya, dari sisi-sisi baik lainnya. Jadi tidak kaku seperti itu. Memang Islam menetapkan bahwa izin istri itu bukan syarat dalam berpoligami. Izin istri pertama itu bukan syarat, ya, bukan penentu sah dan tidak sahnya poligami oleh suami. Itu tidak syarat, bukan syarat. Tapi seorang suami tidak boleh kaku. Dia harus mempertimbangkan sisi sosial, ya. Memang tidak ada satu pun wanita atau sedikit sekali wanita yang mengizinkan suaminya menikah lagi, karena memang suaminya rata-rata orang-orang yang belum siap menikah, untuk bersiap untuk belum siap untuk menikah lagi gitu loh. Karena dari sisi finansial, dari segi akhlak, dari segi agama, yang membuat si istri tua itu merasa khawatir suaminya itu dia akan hadir, akan cenderung menggolimi istri pertamanya dan anak-anaknya. Oknum-oknum yang salah dalam menerapkan poligami, itulah yang menimbulkan kesan buruk, image buruk terhadap poligami. Banyak laki-laki yang berpoligami tetapi tidak memenuhi syarat. Ini masalahnya. Jadi terjadi campur aduk gitu antara poligami yang benar dengan poligami yang tidak benar. Kalau kita mengatakan poligami dilakukan oleh orang yang saleh, laki-laki yang sudah memenuhi syarat, lalu dia harus berpoligami, kemudian dia bisa meminta izin kepada istri, izinnya mengizinkan karena dia sudah mengakui kesalahan suaminya, kenapa tidak? Tapi kalau istrinya berat, saya tidak bisa mengizinkan karena saya wanita berat. Tetapi kalau kamu mau menikah lagi, ya terserah kamu. Apakah sah pernikahannya, sah? Karena izin istri itu tidak merupakan syarat atau penentu sah dan tidak sahnya poligami yang dilakukan oleh suami, dan tidak ada hadisnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah tidak adanya dalil yang menetapkan bahwa izin istri merupakan syarat mutlak dari poligami yang akan dilakukan oleh suami. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Allah Ta'ala alam. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Dan jawaban-jawaban yang saya bisa berikan kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya jawab dapat paling tidak memuaskan atau ya paling tidak menghilangkan segala ketidakpahaman dan kebingungan kita selama ini. Semata-mata itu adalah taufiq Allah Azza wa Jalla. Dan itulah apa yang saya berikan adalah ilmu saya yang sangat sedikit yang bisa saya zakatkan dan bisa saya berikan kepada para jamaah. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah dan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan taufik kepada kita. Demikian para jamaah, dan kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah, Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.